نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله والصبر senantiasa menjadi senjata kita dalam menghadapi setiap kondisi dan keadaan. Kondisi dan keadaan yang digambarkan oleh penulis kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa bagaimana beliau menjelaskan akibat perbuatan dosa yang menimpa kaum-kaum sebelum kita, dan beliau juga menjelaskan beberapa hadis ya yang terkait akibat dosa baik di dunia maupun di akhirat. Kita sampai pada hadis Sauban ya, beliau mengatakan, penulis yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa fil musnad min hadis Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Dalam musnad ya, yaitu musnad Imam Ahmad, dari hadis Sauban beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang sungguh terhalang dari rizki dengan sebab dosa yang menimpa dia, dengan dosa yang menimpa dia ya. Ini dibawa oleh beliau ya, meskipun dikasih catatan oleh Syali Hasan di Takhrij ya, kemudian disebutkan riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah, At-Tuhawi, Al-Baghawi, wa fihi jahalah. Nah, di sini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dosa itu bisa menghalangi rezeki seseorang ya. Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang terhalang ya, la yuhram. Bahkan di sini ada lam taukid, benar-benar terhalang dari rezeki, bidzambi yusibuhu, dengan sebab dosa-dosa yang terjadi atau yang menimpa dia. Ketahuilah, beliau memberikan contoh-contoh akibat dosa-dosa sebelumnya, bagaimana pada kaum Ad, pada kaum Samud, pada kaum Lut. Nah, ini contoh-contoh hadis ya, bagaimana dosa itu menghalangi seseorang dari rezekinya. Loh, bagaimana Ustaz kalau ada orang berdosa tapi kok semakin makmur? Ada, ya ada. Ya, dia mungkin tidak pernah sholat, namun usahanya meningkat. Ya, tidak pernah sholat, mobilnya selalu mengkilat. Tidak pernah sholat, duitnya berlipat. Ya, sholat jarang-jarang, istrinya empat. Ini ada ya, ada. Dan di sebuah hadis Nabi bersabda ya, hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, idza ra'aitallaha yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbu 'ala ma'asihi 'ala ma'asi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Kalau engkau melihat Allah Ta'ala memberikan yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu 'ala ma'asihi, kalau engkau melihat Allah Ta'ala mengaruniakan, memberikan bagian dari dunia ini kepada seorang hamba yang dipakai untuk berbuat maksiat yang dia suka, maka ketahuilah itu namanya istidraj. Apa istidraj? Diluluh. Ya. Kemudian beliau membaca firman Allah ya, dalam surat apa itu ya. Beliau membacakan firman Allah Ta'ala ya, bahwa walam manasu madzukiru bih ya, ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka ya, dalam surat Al-An'am 44 ya falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulla syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, jadi lupa dengan peringatan Allah, dibuka itu pintu-pintu rezekinya. Fatahna alaihim abwaba kulla syai. Dibuka, usaha ini jalan, usaha itu jalan, expand, ya, mengadakan penetrasi di mana-mana, ya, dibuka, sampai apa? Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sudah gembira, senang dengan apa yang mereka dapatkan, usaha ini lancar, ini buka jalan, ini jalan, akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhadnahum baghtatan, kami ambil dengan tiba-tiba, dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan tiba-tiba. Faidahum mublisun, sampai mereka terdiam. Bagaimana tidak terdiam ketika banjir bandang mendorong mobilnya sehingga tidak bisa dikendalikan, menghancurkan rumahnya, memporak-porandakan kondisi yang ada, terdiam, tercengang. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu, ya, bima utu akhadnahum baghtatan, ya, fa idahum mublisun. Surat Al-An'am ayat 44. Ini para jemaah. Oleh karena itu hendaknya kita tentu jangan terkecoh. Loh Ustaz, hadis ini bagaimana dengan fakta? Kalau dosa menghalangi rezeki seseorang. Pertama, ketika orang itu dibuka setiap pintu bagi dia, ya, sehingga mendapatkan senang dan gembira dengan apa yang mereka hasilkan dari usahanya. Namun apa? Diambil secara tiba-tiba pada waktu. Dan yang namanya rizki, kalau orang itu berbuat dosa, rizki itu apa? Ar-rizku mayuntafa'bih, segala sesuatu yang bisa diambil manfaat. Betul, dia ambil manfaat, ya, dari hartanya dia bisa menikmati, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk berfoya-foya. Berarti dia tidak bisa mengambil manfaat, bukan rezeki. Istidraj, innama huwa istidraj. Ya. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu 'ala ma'asihi, innama huwa istidraj. Hadis Uqbah bin Amir riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda, kalau engkau melihat Allah Ta'ala memberikan bagian dari dunia, nah, di sini tidak disebut rezeki, bagian dari dunia. Ini uniknya, bagian dari dunia. Bagian dunia bisa rezeki, bisa bukan, tapi dipakai untuk maksiat yang dia gandrungi, ingat itu namanya istidraj. Istidraj. Lalu baca surat Al-An'am ayat 44. Tolong tuh dicatat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim, ya, abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya, ketika mereka falamma nasu ma dzukiru bi, ketika mereka lalai, lupa dengan peringatan yang diberikan pada mereka, lupa dengan kewajiban, lupa mana yang halal, mana yang haram, udah lupa, ingat cuma dunia, bahkan dibuka pintunya, itu istidraj. Ya, usaha ini kok kelar, usaha ini jalan, buka ini lancar, tapi ingat kata Allah Ta'ala, ketika sudah bahagia, senang dengan yang mereka dapatkan, apa yang terjadi? Kemudian diambil dengan tiba-tiba, akhadnahum baghtatan fa'idahum mublisun, sampai mereka terdiam, tercengang. Nah, ini para jemaah, ya. Dan rizki itu adalah apa? Yang bisa dimanfaatkan, termasuk istri solehah juga masuk rizki. ya, rizki. Seperti dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan, man razaqahullah imra'atan salihatan faqad ta'anahullah bisyatri dinih falyattaqillah bisyatril baqi. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah Ta'ala istri yang solehah, maka ya apa namanya, Allah telah menolong separuh dari agamanya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dari separuh sisanya. Man razaqahullah imra'atan salihatan. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa istri yang soleha. Anak yang soleh juga rezeki. Karena bisa ada manfaat. Karena definisi rezeki itu apa? Ma yuntafa'u bihi. Sesuatu yang bisa diambil manfaat. Loh, kalau dia dapat uang, manfaatnya betul. Bisa makan, bisa beli ini, bisa beli itu, beli rumah, beli mobil. Tapi tidak ada manfaat bagi dia untuk kehidupan akhirat. Ya. Maka itu tidak disebut dengan rezeki pada hakikatnya. Para jemaah rahmati Allah. Ya. Buktinya apa? Ketika orang dibuka semua pintu-pintu dunia bagi dia, disebut oleh Nabi dengan istidraj. Yang menjadi perhatian kita, Allah Ta'ala ambil dalam waktu tiba-tiba. Ya. Oh, ada tidak, sampai meninggal pun dia tetap jaya. Ingat, tetap disebut dengan istidraj. Dan itu lebih berat nanti hukumannya, ya. Meskipun juga disebut juga dengan rezeki, rezeki yang kita makan, kita ambil manfaatnya, juga akan ditanya. Akan ditanya para jemaah. La tazulu qadama Ibni Adam inda rabbihi yawmal qiyamah hatta yus'alan khamsin an umrihi fi ma'afnah. Ya, an umrihi fi ma'afnah wa an sababi fi ma'ablah wa an rizkihi min aina iktasabah wa fi ma'anfaqah wa ma'amila fi ma'alimah. Tidak bergeser ke seorang hamba di hadapan Allah sampai ditanya lima perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan, waktu mudanya untuk apa digunakan, rizkinya dari mana dia dapat, untuk apa dipakai, dan juga ilmunya untuk apa diamalkan. Nah, ini juga akan ditanya, ya. Bahkan yang kita makan akan ditanya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keadaan lapar, beliau keluar sampai diganjel batu, ketemu sama Abu Bakar juga Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada apa kalian keluar? Lapar ya Rasulullah. Akhirnya beliau datang ke salah seorang sahabat Ansor, tidak ada dia keluar, istrinya bilang langsung keluar. Datang, setelah itu dikasihlah air sama korma. Ada kambing, kita lapar. Saya ada kambing, mau dikasih korma. Ya, dengan syarat itu sembelihnya kambingnya dimakan. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh benar-benar karena akan ditanya nanti pada hari kiamat 'anin na'im, semua nikmat yang kita rasakan. Ya. Kembali kepada hadis ini menjelaskan bahwa dosa-dosa kita yang kita perbuat, kalau kita tidak mau bertobat, maka akan banyak menghalangi kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan-kebaikan akhirat. Ya. Kalau kita istighfar, insya Allah, kembali kepada makna istighfar. Apa istighfar itu? Talabul maghfirah, minta maghfirah. Apa al-maghfirah? Al-maghfirah adalah, ya, satur dunub, ya, wiqayatus syarr ma'a satrid dunub. Itu definisi maghfirah. Maghfirah bahasa kita ampunan. Tapi definisinya apa? Wiqayatus syarr ma'a satrid dunub. Dihalangi oleh Allah dari keburukan akibat dosa bersamaan dengan ditutupnya dosa. Ya, wiko yaitu syar ma'asa tridunub, dihalangi, ya, dari akibat buruk perbuatan dosa serta dihapuskan dosa-dosa tersebut. Kalau kita selalu istighfar, insya Allah dosa-dosa kita berakibat, ya, seperti dalam hadis Nabi, ihfadillah yahfadka, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ibnu Rajab menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, ya, salah seorang salafus soleh mengatakan, ketika kami lalai dalam menjaga Allah alias dosa, maka kami dapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada keluarga kami, kendaraan, kepada pembantu, kepada dabbah. Ya. Ini artinya ketika lalai alias berbuat dosa, maka akan ada dampak dan akibat. Kalau kita tidak terus-menerus, walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, tidak terus-menerus dalam dosa, dan kita tahu, sadar, istighfar, dan istighfar kita diterima, makanya disuruh kata Abu Qatada, ya, istighfar kalian dimanapun kalian berada, kapanpun, karena kalian tidak tahu istighfar yang mana diterima, dan juga oleh Syekh Saimin juga. Karena tidak tahu istighfar yang mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau istighfar diterima, maka apa konsekuensinya? Wiko yatushar ma'a satrid dunum. Dilindungi oleh Allah Ta'ala dari akibat dosa yang kita lakukan. Misalkan kita ada musibah, mau jatuh atau apa, dia jadi jatuh. Dan dosa ditutup, dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi para jemaah sekalian, ini penting, ya, istighfar, astagfirullah. Apa istighfar? Minta ampun. Dan Nabi bersabda, "Ma min muslimin yad'u bidawatin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah bihda thalas, imma an yu'ajjila lahu da'watahu wa imma an yadkhala lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu su'an mislahu." Faqalu idan nukfir, faqala Allahu akthar, rawahu at-Tirmidzi. Tidaklah seorang muslim berdoa, termasuk istighfar doa, dengan sebuah doa kecuali pasti Allah berikan salah satu dari tiga. Yang pertama, yaitu diberikan, dikabulkan segera di dunia ini sesuai dengan doa yang dia panjatkan. Minta lulus anaknya, minta sehat, minta rezekinya lancar, usahanya jalan, diberikan. Atau kalau tidak, yang kedua, yaitu apa? Disimpan pahalanya di akhirat. Kalau tidak, yang ketiga, yaitu apa? Diselamatkan dari bahaya yang menimpa, setingkat dan selevel doa yang dipanjatkan. Maka para sahabat mengatakan apa? Kalau begitu kita banyak doa, karena doa pasti dikabulkan dengan tiga tadi. Namun kita itu maunya doa kita sesuai dengan yang kita minta. Padahal pasti dikabulkan dengan salah satu tiga. Entah doa dikabulkan sesuai permintaan. Yang kedua, pahala disimpan di akhirat. Kalau yang pertama tidak dikasih. Atau yang ketiga, dua, satu, dua, tidak. Yang ketiga itu apa? Diselamatkan dari musibah. Lah, kalau kita istighfar, ya, diterima oleh Allah Ta'ala, astagfirullah, astagfirullah, diterima, maka apa? Arti istighfar, minta maghfirah, arti maghfirah, wiqayatus syarr ma'a satrid dzunub, dilindungi oleh Allah Ta'ala dari keburukan yang akan menimpa akibat dosa, bersama dan itu dihapus, ditutup dosanya. Ya, ini pentingnya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan memang manusia, ikhwan sekalian, ladangnya dosa, potensi dosa besar. Kullu bani Adam khotto, wa khairu al-khotto'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti dosa, pasti salah. Ya, pasti salah. Siapapun dia, kecuali Nabi SAW, maksum. Tapi yang paling baik dari orang yang berbuat dosa, yang mau tobat. Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu at-Tirmidzi. Bertakwalah engkau kepada Allah di manapun engkau berada. Perintah takwa. dan iringi perbuatan dosa, ya, perbuatan salah dengan kebaikan, dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Serta pergauli manusia dengan hal yang baik. Ini ada apa? Ada sinyal, ada pesan. Bahwa sehebat apapun tupai melompat, satu saat jatuh. Sehebat apapun kita bertakwa, satu saat mesti kita jatuh. Maka disuruh apa? Wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini sinyal. Bertakwa kepada Allah Ta'ala, dimanapun kau berada, iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik. Artinya, ketika kita sudah berusaha bertakwa, kemungkinan jatuh dosa, tapi ingat, jangan putus asa, iringi dengan yang baik. Ya, karena apa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Istighfar. Istighfar itu sangat mudah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi bagaimana benar-benar istighfar supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab kalau diterima, pertama, akibat buruk dengan dosa kita insyaallah dilindungi. Yang kedua, dihapus dosa-dosa kita. Kemudian kata beliau, wa fihi aidan anhu, ya, di dalam musnad juga dari Sauban radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tatada'a alaikumul umam min kulli ufukin kama tada'al akalatu ala qus'atiha. Qulna ya Rasulullah, amin killatin bina yawma idin. Qala antum yawma idin kathirun, walakinakum gusaun ka gusa'is sayil. Tunza'ul mahabatu min kulubi aduwikum, wa yuj'alu fi kulubikumul wahan. Qalu wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahatul maut. Nabi bersabda, yushik, yushik itu hampir saja, ya, atau dalam waktu dekat, umat-umat akan saling memanggil untuk berkumpul mengitari kalian dari segala macam penjuru. Umat Islam dijadikan bancaan. Semua, ayo sini kumpul. Ayo. Nah, seperti apa? Dimisalkan seperti orang-orang yang lapar mau makan, ya, diajak kepada qus'atiha, yaitu meja makan. Kira-kira apa terjadi? Orang lapar diundang, ayo makan, serbu, ya, bukan serbu serba seribu, ini serbu, ya, ayo silakan, terserah dimakan. Maka semangat, semangat. Itu permisalan yang diberikan Nabi kepada siapa? Kepada umat Islam, di mana umat Islam ini dijadikan bancaan oleh umat-umat yang lain. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di saat itu kami jumlahnya sedikit?" Apa jawab beliau? "Kalian di saat itu jumlahnya bahkan banyak. Tapi banyaknya kalian seperti apa? Seperti buih. Seperti buih yang ada di lautan, kausaisail yang mudah diombang-ambingkan ke sana kemari. Dan diangkat, dicabut al-mahabah, yaitu apa? Kewibawaan kalian. Dari siapa? Dari hati-hati musuh kalian. Kemudian dijadikan dalam hati-hati kalian penyakit wahan." Ya, para sahabat bertanya, "Apa itu wahan ya Rasul?" "Hubbud dunya." Di sini karohah, ufi riwayah karohiyah, ya, yaitu cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Pada penjelasan waktu kajian ensiklopedia larangan Jumat kemarin, ya, saya bawakan perkataan Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ya, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, terkait dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Wa'lamu annal amra bil amri wan nahyi 'anil munkar la yaqta'u rizqan wa la yuqarribu ajalan." Ketahuilah amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan memutuskan rezekimu dan juga tidak akan mendekatkan kamu kepada kematian. Artinya, orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan takut dengan rezekinya. Jangan khawatir dengan kematian. Karena memang penyakit wahan itu menimpa kita. Karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya umat Islam jadi bulan-bulanan. Banyak, iya. Kata Nabi, jawabannya banyak. Tapi seperti buih, dihempas ke sana kemari. Ya, bahkan Nabi SAW bersabda, ya, bahwa apa? Akan kita ini akan ngikuti, ya, latattabi'anna sunan man kana qablakum shibron bi shibrin diro'an bi diro'in hatta walau dakhalu juhra dabbin lattaba'tumu faqulna ya Rasulullah al-yahudu wa nasara qala faman. Sungguh benar-benar kalian itu akan mengikuti sunan, jamak dari sunnah, bi ma'na thariqah, jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, hasta demi hasta, sampai mereka pun masuk ke lubang biawak, kalian juga mengikutinya. Lalu sahabat bertanya, apakah jadi maksud Yahudi dan Nasara ya Rasul, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah sekarang ini cara hidup, ya, berekonomi, ya, dengan penuh ribawi, kalau sudah riba, merajalela, maka yang ada kehinaan. Kehinaan para jamaah, seperti ini, akan jadi bancaan. Umat Islam banyak, iya, kata Nabi, iya, karena cinta dunia sehingga tidak peduli. Kata Nabi, ya tialan nasi zamanun ma yubalil rajul min aina asabal mal min halal au min haram. Akan datang satu masa pada manusia di mana seseorang tidak peduli dari mana dia dapat rezeki, apakah dari cara yang halal atau cara yang haram, karena cintanya pada dunia. Dan takut, biasanya kalau sudah cinta dunia takut sama mati. Itu seiring, ya. Nah, akibatnya apa? Tidak mau resiko kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal kata Ali bin Abi Thalib tadi, wa'lamu, ketahuilah, anal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil mungkar la yaqta'u rizqan wa la yuqarribu ajala. Ketahuilah, amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan memutus, mengurangi rezekimu, dan juga tidak akan membuat kamu mati. Itu bahasanya. Nah sementara rezeki kan hubud dunia, mati, takut mati. Nah ketika orang punya penyakit wahan, ya maka takut resiko. Enggak lah, nanti saya, dagangan saya rugi. Nah janganlah, nanti saya dipecat. Ah janganlah, nanti saya. Nah ini. Nah mari. Amar ma'ruf mungkar. Sebab kalau sudah tidak ada amar ma'ruf mungkar, dosa merajalela, yang ada kehinaan. Nabi bersabda sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, "Idza tabayatum bil 'inah wa hattum adnabal baqar wa raditum biz zara wa tarakumul jihad, sallallahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Dawud an Abdi Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila kalian berjual beli dengan inah, yaitu sistem riba, salah satu sistem riba, dan engkau memegang ekor sapi serta ridho dengan pertanian, cinta dunia, meninggalkan jihad, meninggalkan kewajiban riba, melakukan yang dilarang, melanggar yang haram, dan tidak ada yang mencegah, ya, meninggalkan jihad, meninggalkan sholat, banyak yang tidak pakai tutup aurat, tidak ada yang mengajak kepada kebaikan, tidak ada amar mungkar. Takutnya apa? Karena takut rezekinya, karena cinta dunia, takut kedudukannya dipelorot, ya, takut usahanya tidak jalan, takut pelanggan kabur, apalagi takut ditinggalkan masa. Nah, itu sudah lagi, ya, hubud dunia wa karahiyatul maut. Apa yang terjadi? Sallatallahu alaikum dhulla. Allah akan menguasakan kehinaan. Sallatallah, ya. Sallatallah at-taslid, yaitu menguasakan, mencengkram, sehingga susah untuk lepas. Itu sallatallah. Ya. Taslid itu cengkraman yang susah lepas. sallallahu alaihi wasallam dzulla, cengkeraman berupa apa? Berupa azdul, kehinaan. Jadi kehinaan itu juga mencengkeram para jemaah, menguasai sehingga orang tidak bisa berkutik. Padahal kita banyak, tapi seperti makanan di atas meja, jadi rebutan. Ada tidak fakta seperti itu sekarang ini? Lihat bagaimana Palestina, lihat bagaimana Suriah, lihat bagaimana Irak. Yang kita juga, kenapa? Karena kita jauh dari agama. Apa obatnya? Apa solusinya? Bukan politik, bukan ekonomi. Ya, oke, kita harus berpuasa. Enggak ada solusinya. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Mari kita benar-benar tegakkan sholat, keluarkan zakat, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, insyaallah Allah Ta'ala akan berikan kedudukan, ya, immakannahum alal ardi atau musholah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Ketika Allah Ta'ala kokohkan kedudukan mereka di atas muka bumi, mereka menegakkan sholat, menegakkan zakat, dan juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, selalu dalam kehinaan. Kalau tidak mau kembali kepada agama, dan harus ada orang-orang yang mengembalikan kepada agama. Mari kita sesuai dengan porsinya. Ya, kita sebagai kepala keluarga, ayo, istri, anak, fu anfusakum wa ahlikum nar. Tutup auratnya, tegakkan sholat, muru auratakum bisholah wa hum abna sab' sinin, suruh anak kalian sholat ketika sudah umur 7 tahun. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Begitu pula kalau diberikan kesempatan untuk membimbing masyarakat sebagai aparat, ajak kepada yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Ya. Karena suatu saat umat ini akan mengelilingi kaum muslimin seperti orang-orang lapar mengelilingi makanan yang ada di atas meja, berebut diambil kekayaan alamnya, kemudian diberikan semacam brainwash, washful fikr, perang pemikiran, sehingga hatinya bisa terbalik. Karena fitnah tu'radul fitan alal qulub ka'ardil hasir udan uda fa'i qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda wa'i qalbin angkaruha nukitat fihi nuktatun baydo hatta ta'udal qulub ala qalbain qalbin aswad murbaddan kalkuzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron illa ma'ashraba bin hawa wa qalbin abiyak la tadruhu fitnatun madamatis sama wa tuwal at. Rawahul Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Fitnah itu ditawarkan kepada kita sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai, seperti anyaman tikar. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada apa? Noda hitam di atasnya. Dan yang menolak fitnah itu akan ada di dalamnya noda putih. Hingga hati terbagi jadi dua. Hati yang hitam seperti apa? Seperti belanga yang terbalik. Belanga terbalik, hitam terbalik, sehingga tidak bisa dituangkan air, terbalik. Akhirnya akibatnya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Dia tidak bisa mengenal yang ma'ruf, yang baik, dan tidak bisa mengingkari yang mungkar karena hatinya terbalik. Ulama menjelaskan karena terbalik, tauhid dikatakan syirik, syirik dengan tauhid, sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dengan sunnah, dan sebaliknya, kebenaran sebagai sebuah kebatilan, kebatilan dianggap sebagai hal yang biasa karena terbalik. Tapi hati yang putih, kata Nabi, la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardh, tidak akan bisa terpengaruh dengan fitnah apa saja selama langit dan bumi masih tegak. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, apapun yang terjadi, tegak di atas sunnah. Kita harus begini, keluar dari masalah ini. Dengan apa? Dengan ekonomi. Dengan apa? Dengan politik. Dengan apa? Dengan begini. Tetap kembali kepada agama. Kalau mau keluar dari kehinaan. Ya. Sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan dicabut kehinaan itu oleh Allah Ta'ala sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bagaimana kembali pada agama kalian? Ya seperti malaikat Jibril yang datang kepada Nabi, meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, menyenjarkan kedua pahanya, kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, dan bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, anil iman, akhbirni anil Islam, anil ihsan. Dijawab semua oleh Nabi, iman, iman, Islam, ihsan, apa. Setelah itu, setelah pergi, tanya kepada Umar, Umar, engkau tahu siapa dia? Allah dan Rasul lebih tahu. Apa kata Nabi? Huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, yang mengajarkan agama kalian. Berarti agama Islam itu Islam, iman, Islam, ihsan. Ya, Islam, iman, ihsan. Kembali ke sini kita. Kembali pada rukun iman, kembali pada rukun Islam, kembali kepada ihsan. Hatta tarji'ul adinikum. Banyak sholat yang ditinggalkan, rukun Islam yang kedua. Banyak orang berbuat syirik, rukun iman pertama, rukun Islam yang pertama. Ini para jemaah, ajak pertama kali apa? Kepada akidah, kepada tauhid, sebagaimana hadis Ibnu Abbas di mana Nabi mengutus Umar bin Jabal, apa kata Nabi? Awal ma taduhum ila an yuwahidullah. Hendaklah pertama kali kamu seru pada mereka adalah dengan mengajak untuk mentauhidkan Allah, kembali pada agama. Kalau tauhidnya kuat, insyaallah tidak akan dikerubutin, tidak akan dijadikan bancakan oleh umat-umat yang lain. Sudah janji Allah, surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Ini janji Allah Ta'ala, dan tentu harus menambah iman karena kita sebagai orang yang beriman. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dari kalian dan beramal soleh diberikan kekuasaan sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Kemudian dikokohkan agamanya yang Allah ridhoi untuk mereka. Dan juga akan apa? Diganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Siapa mereka? Ya'budunani. Mereka beribadah hanya kepada aku, bertauhid. Dan tidak mensekutukan aku dengan apapun. Wala yusyrikuna bi syai'a. Barang siapa yang kufur setelah itu, mereka adalah orang yang fasik. Maka dengan tauhid, jaminan Allah Ta'ala diberikan kekuasaan. Jaminan Allah Ta'ala dikokohkan agama ini. Jaminan Allah Ta'ala diberikan rasa aman, diganti dari rasa takut. Takut nanti, takut mati, takut rugi, ya, takut macam-macam, takut PHK, aman. Ya. Tawakal pada Allah Ta'ala, usaha. Ini para jemaah sekalian dirahmati Allah, sehingga solusi dari keterpurukan umat memang di dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan tidak lain adalah dengan kita beriman dan amal soleh, dengan bertauhid dan beramal soleh. Perangkat yang harus ada adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita jangan diam, jangan pernah berhenti, begitu pula jangan pernah bosan apalagi putus asa untuk mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Hati bisa berbalik karena Allah Ta'ala yang berada di antara hati manusia. Inna quluba ibni Adam fi isbi'ai min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Rawahu Muslim. Bahwa hati-hati manusia berada di antara dua jari dari jemarinya Allah, kapan Allah memalingkan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ingat, ketahuilah Allah menghalangi seorang dari hatinya. Sehingga kalau hati itu minta, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tegakkan di atas agama, insyaallah diberikan taufik. Ibnu Abbas mengatakan, inna syaiton jasimun ala qalbi ibni Adam idza dzakara khanas wa idza ghafala waswasa. hati setan itu bertengger di hati manusia. Kalau dia zikir pada Allah, setan bersembunyi. Kalau dia lalai, maka setan akan berikan bisikan. Dan disinilah berangkat ya, baik itu kejayaan umat maupun kehancuran umat. Karena kalau hatinya rusak, badannya rusak para jemaah. Hatinya rusak, ya dolim pada orang. Hatinya rusak, kalau kemarin besok makan apa, berhubung hatinya rusak, sekarang apa? Besok makan siapa? Kan itu. Sehingga terjadilah pertarungan-pertarungan manusia. Ini para jemaah Allah. Maka kita jangan bosan. Jangan pernah berhenti untuk melakukan perbaikan. Supaya ada kejayaan umat. Kejayaan umat itu dengan apa? Kembali kepada agama. Kembali kepada agama itu secara global, secara mujmal, seperti Nabi ketika mengatakan Jibril, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia Jibril yang datang pada kalian yang mengajarkan agama kalian. Berupa apa? Islam, iman, ihsan. Dan dari tiga ini para ulama membuat karya-karya ya, tulisan kitab-kitab yang berjilid-jilid. Bukan ada demikian. Tadi kita bulughul maram, apa saja, sholat, nanti zakat, nanti puasa, nanti haji. Itu para jamaah mati Allah. Ya, iman, kitab tauhid, Fathul Majid, Al-Qaulul Mufid, ya, Al-Qaulus Sadid, banyak. Dia tiga itu. Ya, jangan kemana-mana untuk kembali kepada kejayaan umat, ya, dengan catatan sebagaimana yang dipahami oleh para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, karena mereka sudah diberikan fakta dan kenyataan, diberikan kejayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian hadis berikutnya, ini terakhir, ya, di sini kita tutup dengan tanya jawab. Mufil Musnad min hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi ari baja, mereka mencakar wajah mereka dan mencakar dada-dada mereka. Aku pun bertanya kepada Jibril, siapakah mereka ya Jibril? Ya, mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia dan terjatuh kepada a'rad, yaitu harga diri mereka. Ya, jadi orang yang mencabik-cabik harga diri saudaranya itu nanti akan berakibat dia punya kuku dari baja lalu mencakar wajah dan dadanya sendiri. Itu akibat dari dosa. Akibat dari dosa. Ya, seperti dalam ayat la yatabba'dukum ba'd ayuhibbahdukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan saling gunjing satu sama lain, apakah kalian makan bangkai saudaramu sendiri pasti kamu jijik. Nabi bersabda kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irdu. Rawahu Muslim. Orang Islam satu atas lainnya haram itu apa? Darahnya, hartanya, dan harga dirinya, kehormatan. Nah ini semua akibat dosa-dosa yang akan dialami baik di dunia maupun di akhirat. Diberikan contoh-contoh oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia tadi dikuasai oleh kehinaan, kemudian dihalangi dari rezeki. Di akhirat di neraka, ancaman-ancaman secara spesifik diberikan contoh-contoh dalam hadis-hadis, masih banyak insyaallah ya. Namun waktu hampir habis ya, dan juga kita udah kecapean semua dari setengah lima ya. Ini anggap sebagai daurah ini ya, dari bulughul maram tadi ya, lanjut dengan adda wa dawa. Baiklah, sampai di sini dulu. Kepada ikhwan yang ada di studio, saya kembalikan falitafadhal masykuran. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk kembali menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pemerhati loja. Silakan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan dari pertanyaan Ibu Nur di Majalengka. Beliau bertanya, Ustaz, jika orang berbuat dosa, mengerjakannya dari muda sampai tua, lalu dia bertobat, pertanyaannya apakah tobatnya diterima Allah dan diampuni dosa-dosanya atau tidak? Bagaimana cara tobat nasuhanya? Silakan Ustaz. Allah Ta'ala Maha Pengampun, ya. Allah Ta'ala Maha Menerima Tobat. Allah Ta'ala Maha Baik. Inna Allah Tayyib. Allah Ta'ala itu Maha Baik, ya. Inna Allah Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya. Oleh karena itu hendaklah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Pasti diampuni, ya. Pasti diampuni. Seperti dalam sebuah hadis Nabi bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya, hina yabqa, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa sulusul lailil akhir, man yad'uni fa'astajib lahu, wa man sa'alani, man yas'aluni fa'atiyahu, wa man yastaghfiruni, wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Allah turun pada setiap malam ketika sepertiga malam terakhir. Barang siapa yang berdoa pada aku, aku kabulkan. Barang siapa yang minta padaku, pasti aku beri. Barang siapa mohon ampun padaku, pasti aku ampuni. Asalkan dengan taubatan nasuha, ya. Sebagaimana juga di dalam Al-Quran disebutkan, ya, walladzi idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfirullah, ya, fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dalam surat Al-Imran ayat 130 berapa ini, ya, 135, ya, walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dan orang-orang yang berbuat keji atau zalim pada diri mereka langsung ingat zikir pada Allah dan mohon ampun atas dosa mereka, tidak ada bisa mengampuni kecuali Allah, dan mereka tidak terus-menerus dalam berbuat dosa sementara mereka tahu, ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah pada Allah dengan tobat nasuh, dengan sebenarnya. Bagaimana syarat tobat? Nah, kepada ibu yang bertanya, mudah-mudahan bisa diingat, kalau perlu dicatat, ya. Kalau Imam Nawawi mengatakan ada 3, ditambah oleh Syekh Utsaimin ada 5, ya. 1, ikhlas karena Allah, orang tobat. 2, an-nadam, menyesal. 3, al-ikhla anid-dambi, meninggalkan perbuatan dosa. 4, al-azmu ala alla ya'uda ila hadad-dham, yaitu keinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa. Saya ulang karena ini penting, semua kita, ya, tidak lepas dari dosa. 1, ikhlas. 2, menyesal. 3, meninggalkan dosa. 4 adalah, yaitu berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa. Yang kelima, jika berhubungan dan berkaitan dengan hakul adami, hak manusia, segera minta direlakan atau dihalalkan. Ya, manusia itu 3, hubungan manusia, darah, harta, kehormatan. Mangkanat, ya, mangkanat matlamatun li akhihi falyatahallalha minhu. Orang yang punya kedoliman kepada saudaranya, hendaklah minta dihalalkan. Dolim terhadap darahnya, mungkin karena membunuh atau melukai. Dolim kepada hartanya, mungkin mencuri, membegal, merampok atau ngambil atau hutang, ya, nggak dibayar. Kemudian yang ketiga adalah apa? Kehormatan, ya, dicabik-cabik. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami akan bacakan tentang pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat dari Bapak Joko yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya dulu termasuk hidup yang enak, berkecukupan dan nyaman dalam kehidupan. Tapi setelah saya pensiun dari pekerjaan, saya rasa hidup saya hanya selalu pas dan cukup, tidak tersisa. Haji belum, umroh belum. Apakah ini diuji Pak Ustadz? Memang untuk gaji buat dulu cicilan rumah dan sebagainya. Silakan Ustadz. Ya, jadi kita pertama harus berprasangka baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada salahnya kalau kita menganggap ketika kita mengalami kegoncangan, kekurangan, apa saja yang tidak menyenangkan, kemudian kita mengatakan ini karena dosa saya, tidak ada salahnya. Ya. Namun ketahuilah, ketika Allah Ta'ala berkehendak baik kepada seorang hamba, disegerakan akibat dosa dia di dunia. Dengan hadis Nabi, idza aradallah bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza aradallah bi 'abdihi asyarra amsaka bi dambihi hatta yafi bihi yaumal qiyamah, rawahu at-Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan dosa dia akibat dosa dia di dunia. Dan kalau Allah berkehendak buruk kepada hamba, dibiarkan dia dengan dosanya, nanti disempurnakan balasannya, siksanya di akhirat. Dan semua apa yang dialami oleh orang beriman akan menghapus dosa-dosa kalau dia sabar. Ma yusibul muslim min wasobin wala nasobin wala hammin wala ghammin wala azabin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotoyahu, rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim kesedihan, penyakit, bencana, ya, kegundahan, apapun yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa dia. Ya. Oleh sebab itu, orang yang dapat ujian, ada empat keadaan. Ada yang satu, kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, at-tasakhut, marah. Kata Nabi bersabda, man radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukh. Barang siapa yang ridha dapat ridha Allah, barang siapa yang marah dapat marahnya Allah. Yang kedua, orang dapat musibah itu sabar. Apa sabar? Menahan diri. Dalam tiga hal. Sabar fi taatillah, sabar taat pada Allah. Sabar an maksiatillah, sabar. Ya. Amwal, harta, buah-buahan, kekurangan jiwa. Ada yang meninggal dari keluarga. Di kabar gembira, kabar orang yang sabar. Siapa? Orang-orang ketika dapat musibah, mengatakan, kami semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbih, salawat dari Allah, pujian. Dapat rahmat dan dapat hidayah. Yang ketiga, orang apa musibah? Ridho. Man radiya falahu ridho. Wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa ridho dengan ujian, dapat ridhonya Allah. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ujian itu akan menghapus dosa-dosa. Angkat-angkat derajat dia. Bahkan yang keempat, ya, kata Syekh Utsaimin dalam Syarahul Shalihin, orang dapat ujian itu apa? Bersyukur. Coba, mobil hilang, motor hilang, alhamdulillah, bisa tidak begitu? Alhamdulillah ala kulli halin. Nah, itu sifat Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbuhu yaqul alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yaghri yaqul alhamdulillah ala kulli halin. Rawi Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi ketika mendapatkan hal yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Bentuk syukur dengan lisan, diakui bahwa itu datang dari Allah, diyakini dalam hati, diucap dengan lisan. Nah, anggota badan kita kerjakan sholat, keluarkan zakat kalau memang dapat keuntungan dari usahanya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu syukur ya, dengan hati akui, dengan lisan ucapkan alhamdulillah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan anggota badan kita kerjakan kewajiban, tinggalkan larangan, itu betul syukur. Dan ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, apa yang diucapkan Nabi juga sama, memuji Allah alhamdulillah ala kulli halin, sebab segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Yang kita tahu yang namanya alhamdulillah itu selalu apa konotasinya, yang enak-enak ya, yang enak-enak. Jangan sampai salah paham. Ada orang bilang sama kita, saya kecurangan mobil, kita bilang alhamdulillah ala kulli halin. Yang salah paham bisa dianggap bersyukur. Tapi memang kondisi yang keempat, orang dapat musibah bersyukur, itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya ujian itu adalah karunia. Begitulah masya Allah ya. Sebab ada dalam sebuah hadis yang maknanya, orang yang dapat musibah itu nanti dapat balasan yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Ketika orang sebelahnya ini tidak mendapatkan musibah seperti dia, balasan, loh, kalau tahu dapat balasan seperti ini, lebih baik aku badanku itu dicabik-cabik dengan gunting sehingga dapat balasan seperti itu. Ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana ya caranya biar kita tidak terjebak ke dalam maksiat yang sama, padahal ana sudah taubat dan sudah sering sholat serta ngaji, tapi lama-lama terulang lagi maksiat yang sama. Padahal ana sudah taubat maksiat lagi, taubat lagi, bagaimana solusinya? Mohon penjelasan, silakan. Iya, memang banyak faktor ya yang harus diperhatikan bagi kita semua agar kita bisa tetap istiqomah. Ya, yang pertama adalah addu'a, doa. Seperti yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku di atas agamamu. Ya. Kemudian juga doanya Al-Hasan Al-Basri, Allahumma inni as'aluka al-istiqomah. Ya Allah, aku minta kepadamu istiqomah. Yang kedua, kita yaitu berusaha. Berusaha untuk apa? Untuk tidak mendekati segala sesuatu yang menghantarkan kita kepada dosa itu. Kalau memang handphone menjadi sebabnya dosa, sudah dibatasin ketika perlu, ketika tidak dimatikan saja. Ya. Ketika kita berada bersama dengan orang-orang yang mungkin membuat kita mudah untuk berbuat dosa, tinggalkan. Ya. Jangan duduk di area syubhat. Innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsir minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram tarra'i yar'a haulal hima. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya syubhat. Ya, barang siapa selamat dari syubhat, terjaga harga dirinya dan agamanya. Barang siapa terjatuh kepada syubhat, bisa terjatuh pada yang haram, seperti pengembala yang mengembala di area terlarang, bisa masuk ya ke yang dilarang. Ini garis batasnya, Dia selalu gitu, selalu di depan apa namanya, di depan karaoke duduknya, ya duduk-duduk di warung, ya duduk-duduk di pinggir jalan. Ya namanya duduk situ, ya akhirnya apa? Bisa terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Usaha. Ketiga, tawakal kepada Allah Ta'ala. Setelah berusaha, kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, ingat, yang keempat adalah kita harus bersyukur ketika kita bisa meninggalkan dosa yang kita lakukan. Karena itu adalah merupakan karunia Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang kelima, kita harus bersabar menahan dosa itu. As-sabr ala maksiatillah. Sabar dalam an maksiatillah, dari berbuat dosa. Tahan dirinya, ditahan. Ya. Yang kelima adalah cari teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang baik. Karena teman orang mukmin itu cermin bagi yang lain. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin cermin bagi mukmin yang lain. Oh, ini baik. Ya. Dan Nabi bersabda, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang tergantung pada agama temannya. Perhatikan, pilih dengan siapa dia berteman. Kemudian berikutnya adalah jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, la tahqirunna minal ma'ruf syai'a hatta walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Kenapa? Bisa menghapus dosa. Innal hasanat yudhibun as-sayiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Dan terakhir, jangan remehkan dosa sekecil apapun. Kata Abdul bin Mas'ud, innal mu'min yara dunubahu ya ka'annahu fi asli jabalin yaqa'u an yaqa'a alaih. Wa innal fajir yara dunubahu ka'annahu dubabun yaqa'u ala anfih wa yaqulu hakadha. Rawahul Bukhari. Orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia berada di bawah lereng gunung. Dia takut gunung itu roboh dan menimpa dia. Gunung, bukan dinding, bukan plafon. Jadi orang mukmin melihat dosanya seperti apa? Ketakutannya melihat dosa seperti ketakutan ditimpa oleh gunung yang mau hancur. Bukan rumah, bukan plafon. Ya, gunung. Tapi orang yang suka berbuat dosa, melihat dosanya seperti apa? Seperti lalat yang bertengger di hidung. Nah, ini mah urusan 60 tahun. Nah, ini urusan 70 tahun. Iya, kalau kita umur sampai 60. Kita tidak tahu para jemaah. Oleh karena itu, segera wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Segeralah kalian untuk menuju kepada ampunan Allah. Jangan ditunda. Di saat itu kita diberikan taufik, pertolongan. Saya dosa ini, astagfirullah. Saya dosa ini, astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah, astagfirullah. Tinggalkan dosa itu dengan syarat-syarat tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini sebagai penutup, mari kita mohon kepada Allah Ta'ala agar dijaga selalu. Bagaimana dengan cara kita menjaga Allah, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Dengan cara apa? Minta pertolongan taufik supaya dimudahkan. Dengan demikian, kita harapkan penjagaan Allah, baik pribadi, keluarga, maupun komunitas kaum muslimin ini. Bahaya, musibah, sekian hari mengintai dimanapun berada dan kapanpun kita tidak tahu. Kadang datangnya malam ketika manusia sedang tidur, kadang pagi ketika mereka sedang bermain-main. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa aman dalam pengertian kepada Allah lah kita berlabuh untuk mengeluhkan segala persoalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kepada ikhwan yang ada di masjid dan akhwat yang dari subuh, kepada para pendengar Roja, pemirsa TV Roja, dan juga kepada ikhwan yang ada di studio. Semoga upaya dan amal kita ini jadi amal soleh yang diterima Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain yang kita harapkan, dan mohon ampun dari hal yang lain yang sekiranya bisa menggugurkan amal-amal kita, apalagi mendatangkan kemurkaan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.